توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعليم والتعلم والانتفاع والإمكان والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء إسلامنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العاملين علماء الأهليين ساداتنا المهم وآلياك المتقين علماء الله ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا آبائنا أمهاتنا وإخواننا المسلمين المسلمين أن الله يغفر لهم جميع من وقف وتعبد وآمن سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات ابن الجنة وأن الله يحب نياتنا في نياتهم وأعمالنا ويمدنا أهلنا ذريتنا والحاضرين بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب علينا المدرب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول أهوى لمقتحم يا رب بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ

raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah di dunia, kula kali panjenengan mendapatkan ampunan maghfirah saking Allah. Dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Rahmati Allah mugi-mugi nyumrambai mengenai pada hati kita, menyirami hati kita, menyuburkan keimanan kula panjenengan, menyuburkan keikhlasan kula kali panjenengan, sehingga kula kali panjenengan mempunyai iman niki tumbuh subur mewarnai kehidupan kula panjenengan. Insyaallah mugi-mugi sedaya sing rawuh dipun paringi barokah umure, barokah kesehatane, barokah rizkine, barokah keluargai bojo lan anake, semua dalam lindungan Allah dadi wong sing selamat. Sedaya pikantuk pitedah pertolongan bimbingan Allah dadi wong sing soleh, dipun sangoni ilmu sing manfaat lan barokah, dipun paringono tetep ahli sunnah wal jamaah, sedani husnul khotimah, menghadap Allah radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Gusti Allah tidak pernah berhenti, boten leren, boten putus asa, angsalipun berseni gendong ngopeni kula kali sampean yang hidup di dunia penuh dengan ujian, banyak musuh di antara yang paling memusuhi dumateng kula kali panjenengan adalah nafsu syaitoniyah. Dia tidak pernah berhenti, terus ya. Para hadirin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kebenaran ana Bang Umar lagi ngaji. Sayyidina Umar itu adalah orang yang gagah berani. Sebelum masuk Islam piyambe niku ayang-ayangane gak kena diicak. Lek diicak ayang-ayangane wong iku iso mati ditempeling. Wong gagah berani dan disegani. Ojo menungso. Setan iki lho jare Kanjeng Nabi. Lek kepethuk Sayyidina Umar nyengkri. Nggih ya. Mlebu gang ngene ana Sayyidina Umar melayu wisan. Lho apa dia itu tetap membiarkan Sayyidina Umar lepas dari godaan setan? Boten. Boten. Padahal wis wedi. Hal itu para hadirin sekalian terjadi ketika Sayyidina Umar maju perang. Perang niku boten perang anu, tawuran ngeten, perang tanding. Satu lawan satu. Sehingga tiba gilirannya Sayyidina Umar musuh kungsuni. Ya. Yeah. Di saat Sayyidina Umar mempunyai kesempatan untuk membunuh sang musuh niki wau, di selah-selah Nabi Sayyidina Umar mendapatkan kehormatan membunuh seorang pimpinan kafir oleh ganjaran akeh. Ya. Yeah. Jarine setan, kok enak kon oleh ganjaran akeh. Aku wedi tetep belok, tetep mubergon. Iya. Yeah. Digagalkan. Carane gagal ya apa? Si wong kafir niki lho. Ngidoni nang Sayyidina Umar. Tup. Ngeten. Bareng diidoni, patenono wis nono. Jare ne wong kono iki wis kate dipateni tambah mangkelno maneh. Nggih ya. Karepe dipateni. Matenine gak krana wong kafir tapi krana mangkel diidoli. Worong gak dipateni. Worong gak dipateni. Diculno. Si moso rumongso kalah melayu. Jare sing delok ngledhek Sayyidina Umar. Begitu gagah beraninya pengapesane apa? Didoli dup meneda. Protes sampe jamaah, yang jamaah masjid panggil lare. Kene goblok iki. Kowe iki pimpinane wong kafir mempunyai kesempatan gak on belen. Belen Islam kabeh. Gletek kon didoli ae mundur. Jai Sayyidina Umar takon Kanjeng Nabi. Kene apa mboten sampean pateni nika wau? Ngeten Kanjeng Nabi. Sakjane kula pun gadhe mateni tiyang niki wau. Terus apa awu-awu? Kula didoni. Lah lek kula mateni tiyang niku, bener waune niku krana dene niku wau kula mateni krana dia itu menyerang Islam. Tapi begitu ngidoni berubah mana kula. Mangkel kula. Lah lek kula mateni wong krana mangkel, maka saya akan berdosa. Nuruti nafsu. Waduh, hebat nafsu itu. Wis wedi nang Sayyidina Umar sik digutuk. Apa maneh jenenge Mahmud? Oh, tampak. Kepremotan. Nggih ya. Sing kene ngububi ngene, ayo sat ngene ta. Nggih ya. Insyaallah boten enten tiyang sing slamet teko gudone nafsu. Nafsu itu bermacam-macam menjelma nang kadang rupa jamaah. Wis prinsipnya innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu seringkali menginstruksikan ngongkon barang sing di luar ketentuan syariat agama Islam. Ya. Yeah. Syariat agama Islam itu banyak. Nggih. Yeah. Hadis Kanjeng Nabi nggih banyak. Sehingga sampean bermasyarakat itu ada peraturan rukun tetangga. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nggih. Apa peraturan RT iki dudu Islam? Lah ini krono wong iku gak ngerti, gak pas, gak klop ngajine. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, masyarrotohul muslim itu dinut. Al-adatu muhakamah. Peraturan yang dibuat oleh lingkungan itu diadu, dianggap sebagai hukum selevel dengan syariat. Lalek eston melanggar peraturan onok kampung sing disepakati keto indonyo. Tapi iku akhirat pinter-pinter ise. Lalek wong urip gawe karepe dhewe tandane nuruti nafsu, nuruti setan, imane dicele. Iya. Yeah. Ida al khaya'u minal iman. Isin ngono termasuk teko iman. Ida lam tastahi lek kon gak duwe izin fasna masita gawiyo karepe dhewe. Diputusno lek ana wong gawe karepe dhewe termasuk gak duwe izin. Lek gak duwe izin termasuk imane coplok. Ngoten lho ya. Wayahe sembahyang yo ana dicantol nemane digawe. Wayahe gawe karepe dhewe didele. Anjene jenenge iman iku munggah mudhun. Lah sing ngusui kula kalih sampean setan. Tidak pernah berhenti mergene jari Kanjeng Nabi, musuh yang berat itu adalah nafsu syaitonia, semangat singgai karepe dhewe jaluk enake dhewe dengan alasan macam-macam. Aku wong tuwa re. Aku sing dadi kiai are. Aku kepala desa macam-macam. Iya. Loh, karena kita itu banyak dikibuli, digendungi ambek nasu, betapa dosa-dosa kita itu banyak. Kita tidak merasa sing ketok, sing dijalui ngoten. Kadang-kadang kita merasa bes. Allah tidak membiarkan dosa-dosa yang kecil ini menumpuk, tapi Allah membuat beberapa kafaroh yang menutupi pahala yang menutupi. Wudu nang wudu menghapuskan dosa, sholat ke sholat menghapuskan dosa, antar ngaji nang ngaji menghapuskan dosa, sampai loro pun itu termasuk menghapuskan dosa. Iya, gak ono. Lek gak duwe dosa terus gak loro ngono ta. Kadang-kadang Gusti Allah gak omes sampe raimu aku. Kon gak takeki loro tak jarno. Onten ta Ustaz, Fir'aun sampe ndelok. Iya, sampe saniki ono. Lek biyen Fir'aun gak ono sing wani. Lha saniki Fir'aun wis mati, ora imu ta. Ana no. Nang Mesir ana delok Fir'aun julek nondase, beres sisan. Ngono ae kon sombong biyen dol-dol saniki ngomong kok. Ngono ya. Insyaallah dados Allah sangat baik dengan kita. Apapun yang terjadi pada kita semua adalah kebaikan dari Allah. Belajar ridho nanggene pastene Gusti Allah. Belajar lho Pak, sing ngomong belajar, sing ngrungokno yo belajar, termasuk ngeten niki daftar nang Gusti Allah njaluk tulung kula kali sampean dibimbing, termasuk ngeten niki kula kali panjenengan ngakoni kelemahan kula kali panjenengan, keterbatasan kita, kekurangan kita, mergane kula kali sampean ngaji golek rahmate Gusti Allah. Siji lek ugi wis duwe anak jenenge Rahmat dale, apa maneh duwe ustad-ustad Rahmat siji maneh. Tutup pundi? Iya. Kalau ini dijelaskan bahwasannya lek kapan Gusti Allah ngersakno wong iku besok api enggak mempunyai apa-apa, dia itu diberi cobaan sing nyedekno de'e nang Gusti Allah. Wattabrani yukta bisyahidi yaumal kiyamah. Jadi Imam Tabrani biambe ngriwayataken kene apa? Gene kene kok didadekno kala Rasulullah kok gak disebutno ngono. Iki jenenge taklek. Seakan-akan wong jenenge hadis ngeten niki hadismu alak langsung dicentelno nang Rasulullah. Itu. Imam Tabrani meriwayatkan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, besok iku wong sing mati syahid bakal diundang ngambil Gusti Allah di hadapan Allah. Padahal mati syahid niku nggih, ya, mati syahid fit dunya wal akhirah, mengikuti peperangan. klambine gak oleh diroba, pakaiane ngono getene gak usah didusi, gak usah disembayangi, krana wis cukup ganjarane. Yeah. Termasuk wong sing haji dalam keadaan ihram, piyambake tidak boleh ditutupi pakaian ihram wonten saking gedene ganjaran. Lho ngono iku lho, besok wong sing mati syahid niki diteluk ambek Gusti Allah. Ya, bayu qabulil hisab, masih diteliti amalnya. Sumayuk tabil mutasaddiqi, kemudian orang-orang niki, orang-orang sing ahli sodako, termasuk sing pimpinane wong ahli sodako sampai duwe entek niki sahabate Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf, kaya raya loman ngono iku lho, wis loman entek-entekan. Ngono iku melbune swarga sik katik 50 taun ambek sahabat sing melarat kelas teri. Padahal Abdurrahman bin Auf niki tingkate koyok tentara perwira tinggi, jenderal. Ngono iku melbune swarga sik katik 50 taun ambek tentara sing kompral, abang si jini yu melarat. Milih pundi sampean? Ya kok jari Gusti Allah. Engko melarat gak kuat sambat, ngelor ngaji tambah ngalah. Wazin ahli sadaqa fayun sobulil hisab. Ya masih diperiksa oleh Allah. Summa yuktabi ahlil balak. Kari-kari golongane wong melarat, lorot tok, gak tau diundang. Mari soro seteng loro, sirai loro. Tuwek rek, balak-balik loro aja ini remok. Ngoten ya. Bareng wong sing biyen penyakitan, melarat, soro uripe, tapi gak sambat ngalor nge. Itu meneng ngono, gak ono abane tapi tetep sembahyang. La yunsabulahum mizan, ditutup timbangane, ditutup pertanyaane. Izin Gusti Allah kate nakone. Krana apa? Kon biyen urip ana donya, melarat soro tapi gelem jamaah. Iya. Yeah. Lho kadang-kadang niku ngoten, ana wong larat, jamaah anu kepingin apa? Disantuni ambek sing soge-soge. Melarat tapi kondo nang jamaah kabeh. Kok kabeh diutangi? Ya diseneni. Melarat loro sing gak sambat kecuali nang Gusti Allah. Perkara ana wong ngekeki nggih wonten. Iya. Bareng ana wong sing sabar ngeten, tidak dipasang jenenge timbangan ditutup. Bukune dikongkon nutup. Terus ya napa? Ditari ambek Gusti Allah. Wis sampean budhal nang swarga ngono njaluk apa? Ditari. Jare sing soge-soge, sing mati syahid, sing ulama, sing wali. Hatta ahnal afiyah, sehingga wong sing sehat-sehat biyen layataman nauna fil mauqifi an anna ajsadahum kuridat bil maqarid. Wong sing sehat, wong sing ahli sedekah, ahli poso, ahli ibadah niku muni ngeten, Gusti kula purun dikeki lara kaya wong niku. Sak niki purun lek kula niki sampean iris-iris. Sampean napa mawon mboten? Iya sak niki. Sak niki iki kari bayaran, nyambut gawe ne biyen ana donya. Nggih ya. Donya iki ngene nyambut gawe nang ngene Gusti Allah, tutuk ngene pamer. sudah rela jadi apa saja, ayo dinikmati, ojo kepingin apa-apa wis. Aku kepingin dadi ustaz rejek ning ngene. Sudahlah, Allah yang mengatur. Lek sampean dadi ustaz, akhlake dadi ustaz, lek dadi tukang azan, akhlake dadi tukang azan, lek dadi imam ya dadi imam, tukang azan ngomong. Nggih ya. Ustaz sampean lek kowe datang nah, aku kabeh mari bagian azan. Ngumuruhi dadak laopo, laopo. Nggih ya. Wong dadi parkir ae kate muruhi sing tak mbet. Wah, cok weh. Iya, yeah. Kita menerima apa adanya. Iya. Min husni sawabillahi ta'ala, saking bagusi pemberian Allah terhadap orang-orang yang dulu hidupnya menderita. Benar apa yang disampaikan dan difirmankan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sak temene wong sabar iku dibayar ambek Gusti Allah ga ono takerane. Sembayang tak garan sak mene iku umume. Lek sampean wong sabar sembayang mulimbang waktu ga usah njaluk, ga usah nu pek-pek nu swarga iku kabeh. Iya. Yeah. Sampai-sampai jalu Rabbi ja'alni minas sobirina syakirin. Ya sabar, ya syukur. Syukur iku loman, sabar iku gak sambatan. Awak masih ngene balak-balik, wong iku bendino ae. Teko iko, langgar iko, kabeh mrene nang ngene aku. Lu ngomong ngono iku gak usah. Iya. Yeah. Gak usah. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Lek ngoten kula sampean gak iloro, ojo jalu o sehat wal afiat. Lek kon dike iloro jaluk muga-muga sabar. Wis jaluk iso syukur dan bisa bersabar. Wa huwa dari Imam Tabrani, idza maridul abdu salasata ayamin, lek kapan ana sijine wong iku mangkok dikeki lara sampe telung dino, mbo panas, mbo ngelu, mbo pilek, mbo watuk, pokoke sing gak ndadekno enake urip. Biasane mangan doyan, mali gak doyan manang telung dino. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu umbu. Tandane Gusti Allah kepengin berseni dusone. Ngoten tok mawon. Oh ya awak iki kok lara. Padahal atuh kok nopil wis mari iki mari. Oh ada rencana yang lain dari Allah. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Berilah saya dapat bersyukur. Berilah saya dapat menjalani kehidupan ini dengan ridhomu ya Allah. Ridho nanggene kepastiane Gusti Allah. Tapi kita tetap minta dan usaha menjadi orang yang sehat, giat dan lain sebagainya. Tapi lek katikei ambil Gusti Allah tandane dipilino singli liop. Pilihane Gusti Allah jauh lebih baik daripada permintaan kita. Wabni abid dunya mangkata mahuma yaumin asobathu. Kapan ono wong dikei loro panas terus gak sambat meneng apa sampean ketok ya wis biasa wong iku ana adem ya ana panas iki gegel ya yeah. Akhrajahullahu min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Ada satu rencana Allah tandane Gusti Allah menghilangkan ngilangi dosa-dosane. Loro panas opo kesempatan kita interogasi ngrayahi kita. Ya Allah, ana dosa sing garung di sepura rupane. Awak iki rumangsa apik lekne. Awak iki rumangsa anu lekne. Aku biyen tau ngilokno wong lekne. Gusti Allah gak rido nang ngene aku. Astagfirullahalazim Gusti. Menawi sakit niki sebab wonten dosa kula teng panjenengan yang bersangkutan dengan hakul adami. Mugi sampean dudukno Gusti, sampean sepuro. Sampean jaga Gusti pun ngantos baleni maneh. Weh, nak rek wong iku rek. Tandane gak nyalano Gusti Allah. Warine wono esabe semangka disosor ae rasakno kon ngene iki. Ono tukepil kono. Telung dino gak manu lon aku nek gak kene digawe ngene. Awak pelok ngluwisan. Gak usah disneni kita ya belajar ya. Kabeh oleh coba. Tunggu dinunggu belajar jadi wong sing sabar, belajar jadi orang yang syukur. Semua tindakan Allah amat baik dumateng kula kali panjenengan. Muga-muga kula kali sampean diparingi keimanan yang sempurna. Wa bnu abi dunya. Nggih, wonten ya. Wa kataballahu lahu bara'atan minan nar. Lekne wong iso nyimpen lorone gak sambat gak cerita nang liyane, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dawuhe Gusti Allah, wa imminkum. Tak satu pun di antara kalian illa waridua pasti melewati atas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah peraturan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan bayangno ya napa? Neraka niku nggih gedhe dalane, Pak. Nggih ya. Cuma amat licin. Licin ya apa? Lunyune niku ngluwi kaya lunyune rambut. Nggih ya. Lek gak ati-ati iku landhep kaya landhepe silet. Ketoke jembar, ketoke kuat. Tapi lek diliwati wong ngene, ndelok wong wonge kuru dosane akeh. Begitu diliwati mendut nyut. Lek wis mendut nyut ngeten iki bandul. Jenenge nisor niki onten bentele. Bentel niki langsung nyamplak. Beleng srek mudhun. Gusti Allah gak kepingin umate Nabi Muhammad soroh ngliwati siratal mustaqim. Gak kepingin umat Nabi Muhammad itu ngerasakno jenenge panasin neraka. Setiap itu Nabi Muhammad ngene-ngene, Gusti niki umat kula, budhalo. Umat kula budhalo. Kadang-kadang ada umat kula dudu. Ana sing dandangan. Umat kula Gusti dudu. Meneng kok gak ero. Kersane pun Gusti, lek sampean borong nyepura kula semana. Jalo. Iya. Insyaallah amat sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ono umat Nabi Muhammad sampai kecantol, nemen-nemene umat wis, luwe nemen teko Bani Israel. Iya. Muka-muka kula kali sampai dituntun ambik Gusti Allah. Sing akeh maca selawat, sing akeh istighfar, istighfar dan selawat. Jangan lengah. Sehat ya maca istighfar selawat. Sugih ya ngono. Ojo ngenteni, Pak. Lah. Ati turun lho, Pak. Astagfirullah Rabbi fili warhamni wa tub alayya Rabbi fili warham selawat. Iya. Yeah. Sing tuwa-tuwa lek ugi ngiriritan. Tak tasbih niku ugi inggris. Tok pundi? Itu. Wa satarallahu kama satara bala illahi fid dunya. Dan dia lek nek gelem nyimpen loro untu gak sambat. Aduh ngene apa biasa untune wong tuwa ngene iki. Sambat jare gak oleh. Oleh iku ngeluarno bebane. Sing penting sambate gak ngerso ngersula. Aduh gak apa-apa sambat iku. Mengeluarkan beban sing ana jeru sing penting gak ngersu sula siji maneh lek paline Gusti Allah muni aduh ilang ibadah setahun wis ya lek kula kali sampean tingkatane tingkat umat yang disayang ya nggih mugi-mugi Pak ngaji diluk ngeten iki sedaya pikantuk rahmati Gusti Allah disangoni ilmu sing manfaat sing awon diilangi awone digenti sing apik muga-muga sedaya pikantuk rahmati Allah dadi wong sing selamat soleh dibanggakan Kanjeng Nabi husnul khotimah radhiyatan mardiyah rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إذا تتاتي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.